Apa arti firman Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Baik. Arti firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung, maka Allah jadikan gunung itu hancur luluh. Gunung itu hancur luluh. Iya. Ini ayat ini tentang permintaan Nabi Musa alaihissalam untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku. "Walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Tetapi lihatlah kepada gunung itu. Yani Allah akan menampakkan kepada gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Maka ketika Allah menampakkan dirinya terhadap gunung itu, Allah jadikan gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa alaihissalam itu pun pingsan. Falamma afaqa, ketika beliau siuman dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka Musa mengatakan, maha suci engkau, aku bertobat kepadamu. Yani bertobat dari permintaan melihatmu, dan aku termasuk orang yang pertama beriman kepadamu. Taib. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Kalau ada makhluk yang melihatnya, maka dia akan mati, hancur binasa. Jadi kalau gunung saja yang lebih besar, lebih kuat, lebih keras daripada manusia, itu bisa hancur lebur luluh. Apalagi manusia. Ya. Ini sebagai pelajaran bagi Nabi Musa alaihissalam dan bagi seluruh umat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak bisa Allah dicapai dengan penglihatan mata, dan dialah yang mencapai penglihatan mata manusia. Jadi ini dalil bahwasanya di dunia ini tidak akan mungkin seorang melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, secara langsung. Ini tidak mungkin dalam keadaan dia sadar, ya. Tidak mungkin dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dan sekaligus bantahan kepada orang-orang sufi, ya, pada orang-orang tasawuf yang ngaku-ngaku sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal yang mereka lihat itu adalah syaitan yang menipu mereka, ya. Mereka lihat itu adalah syaitan yang menipu mereka untuk menyesatkan mereka. Ini dalil yang jelas bahwasannya Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, namun bisa di akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat Allah merubah melihat Allah yang tadinya bisa mematikan itu menjadi suatu kenikmatan, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, nikmat yang paling tertinggi, yang paling diinginkan dan disenangi oleh ahlul jannah adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik.